Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Qala salaf atau ahadus salaf, berkata salah seorang salafunas salih, yang artinya ataupun isi dari ucapannya tersebut, cukuplah sebagai keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu, setiap orang bangga kalau dirinya dinisbahkan ke ilmu tersebut, dan setiap orang membenci kalau dirinya dinisbahkan kepada sesuatu yang menjadi kebalikan al-ilm, yaitu al-jahl. Setiap orang bangga kalau dikatakan dirinya sebagai seorang yang alim, dan setiap orang enggan, setiap orang membenci kalau dikatakan dirinya adalah orang yang bodoh. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu tersebut. Ilmu merupakan sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang dibutuhkan oleh kita semua. Bahkan dikatakan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam yang empat, imam madhab, beliau mengatakan hajatuna ilal ilmi akthar min hajatina ilal ta'am. Kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih banyak dibandingkan kebutuhan kita terhadap makanan. Fa inna hajatana ila ta'am fil yaumi marrah aw marratain wa hajatana ila al-ilmi adad al-anfus. Karena kebutuhan kita terhadap makanan dalam sehari mungkin cuma sekali atau dua kali, namun butuhnya kita terhadap ilmu itu sebanyak nafas kita. Selama kita masih bernafas, maka setiap hembusan nafas kita, kita membutuhkan al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya di dalam Al-Quran untuk memohon agar ditambahkan al-ilm. Betapa banyak amal-amal kebajikan, amal-amal yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran, namun Allah subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan, yang diperintahkan kepada nabinya agar minta ditambahkan adalah permasalahan ilmu, tidak amal-amal yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, berdoalah, tambahkanlah kepadaku ya Rabbku ilmu. Ayat ini juga menunjukkan betapa mulianya ilmu tersebut. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara sharih melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam bahwasannya ciri-ciri orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang tersebut memiliki ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fahamkan dia dalam urusan agama ini. Ilmu menjadi syarat, menjadi sesuatu yang sangat penting, yang mana barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka ilmu adalah kuncinya. Ciri-ciri orang yang dikehendaki pada dirinya kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang tersebut difahamkan dalam masalah agama ini, difahamkan, diberi ilmu di dalam masalah agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang dia menuntut ilmu padanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya dengan perjalanannya tersebut untuk menuntut ilmu. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sungguh, di dalam hadis-hadis yang ada dari dua hadis tadi dan juga hadis-hadis yang lainnya menunjukkan keutamaan ilmu, menunjukkan betapa pentingnya ilmu tersebut. Oleh karena itu, sungguh disayangkan apabila di zaman kita sekarang ini, zaman yang penuh fitnah, zaman yang kemaksiatan merajalela di mana-mana, namun orang tersebut tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Naam, ini merupakan perkara yang sangat disayangkan, karena ilmu menjadi kunci kebahagiaan seseorang. Ilmu, sampai-sampai awamun nas, mereka terkadang menyebutkan hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang palsu, untuk menunjukkan betapa kemuliaannya ilmu. Ada yang menyebutkan hadis utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadis yang maudhu, dan mereka pun memakainya pada tempat yang salah, yaitu untuk berdalilkan pentingnya menuntut ilmu-ilmu keduniaan. Ala kulli hal, semua itu adalah dalam rangka menjelaskan betapa pentingnya ilmu. Naam, kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu hatinya kesadaran untuk mau menuntut ilmu, untuk mau mempelajari ilmu agama ini. Namun tidak cukup sampai di situ. Bagi mereka yang sudah dibukakan pintu hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesadaran untuk menuntut ilmu, hendaknya dia benar-benar memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya. Hendaknya dia benar-benar di dalam menuntut ilmunya itu bersungguh-sungguh. Tidak kemudian sekedar dia menghadiri majalis ta'lim, namun dia tidak bisa mengambil faedah dari ta'limnya tersebut. Oleh karena itu, betapa pentingnya di dalam menuntut ilmu untuk dipenuhi adab-adabnya, agar ilmunya tersebut adalah ilmu yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara adabnya yang pertama adalah al-ikhlas. Menuntut ilmu adalah ikhlas karena mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena perkara yang lainnya. Bukan karena dia ingin disebut sebagai orang yang rajin di dalam menuntut ilmu, atau bukan pula karena dia ingin disebut sebagai orang yang alim, orang yang saleh. Bukan pula karena sekedar untuk mengisi kekosongan waktu dia kemudian menghadiri majlis al-ilm, ataupun dia menghadiri majlis ta'lim adalah karena ingin bertemu dengan teman-temannya, karena ingin berkumpul dengan banyak orang. Tidak demikian. Namun lebih dari itu adalah kita harus mengikhlaskan perjalanan kita menuntut ilmu tersebut karena mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain itu pula, di antara adab di dalam menuntut ilmu, di dalam bermajlis, adalah al-insat wal istima', diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh mubalighnya. Dan ini disebutkan oleh banyak ulama adab awal seseorang menuntut ilmu adalah diam dan diam mendengarkan apa yang disampaikannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka ikutilah, dengarkanlah dan diamlah, semoga kalian dirahmati. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau dibacakan Al-Qur'an. Lebih umum dari itu, maka setiap majelis ilm disebutkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan sumber daripada ilmu. Maka masuk di dalam ayat ini pula apabila sedang ada ta'lim, yang mana di dalam ta'lim tersebut dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda nabinya, maka disuruh untuk diam dan untuk mendengarkan. Sungguh betapa disayangkannya, betapa banyak kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan taufik kepada dirinya untuk menghadiri majelis ilm, namun kemudian setelah sampai di majelis dia sibuk berbicara dengan temannya, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengajarnya. Ini merupakan salah satu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan barakah daripada ilmu tersebut. Selain itu, di antara adab di dalam menuntut ilmu pula adalah mengamalkan ilmu tersebut. Yang namanya ilmu, tujuannya adalah untuk diamalkan, bukan sekedar untuk diketahui saja. Ilmu yang tidak diamalkan, dikatakan oleh pepatah Arab, al-ilm bila amal kasyajarah bila thamarah. Ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buah. Kita tahu bahwasannya kalau kita menanam pohon buah, maka tujuan utamanya adalah memetik buahnya tersebut. Namun kalau pohonnya ternyata tidak berbuah, maka ini sama seperti seseorang yang menuntut ilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut. Bahkan hal yang demikian bisa jadi akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitabnya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan apa yang kalian tidak amalkan. Ilmu adalah untuk diamalkan. Kita lihat para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan juga pengikut-pengikut mereka. Mereka dikatakan sebagai generasi yang terbaik adalah karena setiap kali mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, setiap kali mereka mendengar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka kerjakan. Dan setiap kali mereka mendengar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tinggalkan. Oleh karena itulah mereka menjadi generasi yang terbaik. Maka kalau kita ingin menjadi seperti mereka, ingin meniru mereka, maka demikianlah caranya. Setiap kali kita mendengar ilmu, maka segera diamalkan, sehingga tidak terasa berat. Berbeda dengan apabila kita mendengar ilmu, tidak diamalkan, kemudian keesokan harinya lagi mendengar ilmu yang baru, tidak diamalkan lagi, setiap harinya akan menumpuk. maka ini akan lebih terasa berat dibandingkan setiap kali kita mendengarnya, maka langsung kita amalkan. Naam. Kemudian setelah ini, ayyuhal ummahat, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda di dalam sebuah hadis menjelaskan bahwasannya kebanyakan ahlun nar mereka berasal dari kalangan kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam hadis yang panjang. Kemudian di antara isi hadisnya, wattala'tu 'alan nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke neraka dan aku melihat kebanyakan penduduknya, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Di dalam lafaz yang lain, semisal dengan lafaz ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna walau min hulliyikunna fa inna akthar ahli jahannam yaumal qiyamah an-nisa. Wahai kaum wanita, bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian, karena kebanyakan penghuni neraka jahannam pada hari kiamat adalah kaum wanita. Nah, disebutkan di dalam hadis, di dalam hadis tersebut juga bahwasannya di antara penyebab kenapa kaum wanita menjadi penghuni neraka yang banyak, menjadi kebanyakan penghuni neraka adalah karena mereka yukfirnal la'an wa yakfirnal ashir. Mereka memperbanyak laknat dan juga mereka kufur di dalam pergaulan, di dalam keluarganya. Dua perkara disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penyebab kenapa kaum wanita menjadi penghuni neraka, karena mereka terlalu banyak melaknat. Juga masuk di dalamnya adalah ketika mereka memperbanyak ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang mendatangkan dosa, ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mengghibah misalnya. Dan betapa banyak kita jumpai kaum wanita yang mana mereka itu senang untuk berkumpul-kumpul dengan temannya, kemudian mereka berbicara yang panjang, melakukan pembicaraan yang lama. Di dalamnya terkadang terdapat kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan aibnya si fulan ataupun si fulanah, mengghibah saudaranya. Padahal yang namanya ghibah adalah termasuk dari dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya di hari akhirat nanti bagi orang-orang yang mengghibah. Di antara hukumannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kuku yang sangat panjang, yang tajam. Kemudian dia mencakar-cakar wajahnya sendiri. Sungguh betapa mengerikannya wajah yang ketika di dunianya dia senantiasa menjaga, namun di akhirat akan dicabik-cabik, dicakar-cakar menggunakan tangannya sendiri. Naam. Kemudian penyebab yang kedua disebutkan di dalam hadis tersebut, yakfurnal ashir, mereka kufur di dalam pergaulan, di dalam rumah tangganya, ketika suaminya berbuat baik kepadanya selama bertahun-tahun, semua itu bisa hilang di hadapannya hanya karena kesalahan yang sedikit. Naam. Oleh karena itu, ayyuhal ummahat, hendaknya kita benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, agar kita benar-benar mengetahui perkara-perkara yang bisa mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita amalkan, dan kita mengetahui perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka, kemudian kita jauhi. Terlebih di saat kaum wanita telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya mereka akan menjadi kebanyakan penghuni neraka. Maka seharusnya setiap dari kita memiliki rasa khauf, memiliki rasa takut, takut kalau-kalau kita terjatuh ke dalam perkara yang akan menjerumuskan ke dalam api neraka tersebut. Waliyadzu billahi minan nar. Ayuhal ummahat, tidak sedikit kaum wanita yang mana mereka yakfurnal ashir, mereka kufur di dalam pergaulan dengan suaminya. Oleh karena itu betapa pentingnya di sini ana menyampaikan permasalahan yang ini. Sungguh terlalu banyak perpecahan di dalam keluarga seseorang, penyebab utamanya adalah karena mereka yakfurnal ashir. Ayuhal ummahat, hendaknya diketahui bahwasannya hak seorang suami sangatlah besar. Terkadang seseorang hanya menuntut haknya, namun dia lupa hak yang harus dia tunaikan itu apa saja. Hak seorang suami terhadap istrinya ini sangatlah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih falam ta'tihi فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح." Kalau seorang suami mengajak istrinya, kemudian istrinya enggan, istrinya tidak mau, kemudian bermalam dalam keadaan dia murka kepada istrinya, suaminya murka kepada istrinya, maka para malaikat akan melaknat istrinya tersebut hingga subuh. Di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i dari sahabat Talq bin Ali radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kana 'ala at-tanur." Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, maka hendaklah istrinya tersebut memenuhinya. Naam. Di dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa besarnya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha." Seandainya saja aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang yang lain, niscaya akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Sujud merupakan perkara yang sangat agung. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan, diperbolehkan untuk memerintahkan orang untuk sujud kepada orang yang lain, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan kaum wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya tersebut. Disebutkan pula di dalam hadis yang lain bahwasannya tidak halal bagi kaum wanita untuk berpuasa sunnah kecuali dengan izin dan ridha dari suaminya. Kalau saja seseorang hendak berpuasa harus dengan izin, seorang wanita hendak berpuasa sunnah harus izin terlebih dahulu dengan suaminya. Yang demikian adalah karena boleh jadi di saat itu kemudian suaminya menghendakinya, yang mana wajib bagi istrinya tersebut untuk memenuhi panggilannya. Maka sungguh sangat disayangkan ketika ada seorang wanita kemudian suaminya memerintahkan kepadanya suatu perkara namun dirinya enggan, dirinya tidak mau, atau mungkin dia berpura-pura tidak mendengarkan perintahnya, atau lebih parah dari itu adalah ketika dia mengucapkan kata-kata membantah perintah suaminya tersebut yang justru akan mendatangkan murka suaminya tersebut. Sungguh hal tersebut adalah perkara yang dilarang di dalam agama ini, perkara yang termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir, mereka kufur di dalam pergaulan dengan suaminya. Kewajiban seorang istri adalah mentaati suaminya. Naam, apa saja yang diperintahkan oleh suaminya selama perkara tersebut adalah perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang maksiat, maka wajib atas istrinya untuk menjalankan perintah tersebut, kecuali pada perkara-perkara yang itu tergolong maksiat. Maka sebagaimana disebutkan di dalam hadis, la ta'ata li ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika hal tersebut adalah bermaksiat kepada sang khaliq, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil dari apa yang kami sampaikan di sini, yang pertama adalah pentingnya kita menuntut ilmu. Pentingnya setiap kita untuk menuntut ilmu, terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga, ketika mereka memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Tidaklah cukup seseorang kemudian mewakilkan di dalam mengajari anaknya, ditaruh di ma'had, mewakilkan kepada orang lain, namun dia menganggap setelah itu terbebas tanggung jawabnya. Tidak demikian. Orang lain hanyalah membantu, namun tanggung jawab yang penuh adalah ada pada orang tuanya. Maka diharapkan bagi kita semua untuk benar-benar bersemangat di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang mana di dalamnya dipenuhi adab-adabnya, agar ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang berbarokah. Kemudian yang kedua, bagi kaum wanita, bahwasannya kaum wanita adalah kebanyakan penghuni ahli neraka, maka hendaknya setiap kaum wanita itu takut kalau-kalau dirinya ikut terancam di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang mana dengan itu kemudian dia benar-benar menunaikan hak-haknya, hak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga hak kepada suaminya, hak kepada orang lain. Naam. Hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.